pote kerenceng uangnya pura diperhitungan kupai sewakan banten seimpan maka teh ampung yang punya lagu silakan, yang punya empang-empang, yang punya oren mama udah siap teh ampung ya, jalan-jalan menggoti apa? Wong e porang liperi